Baik, nomor satu. Wa huwal qahiru fauqa ibadihi. Wa huwal qahiru fauqa ibadihi. I'rab. Wa istifnaf. Ya. Huwa domirun munfasilun mabniun ala fathi fi mahali raf'i mubtada'un. Ya. Al-qahiru khabarul mubtada'i. Khabarul mubtada. Marfu'un mu'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi li'anahu isim mufrad. Ya. Fauqa zarfu makan mansubun mu'alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi wa huwa mudhaf. Ya. Ibadi mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirhi li'annahu jam'u taksir wa huwa mudhaf. Hi domirun mutasilun mabniun ala kasri fi mahali jari mudhafun ilaih. Barakallahu fiik. Ya, nomor dua. Yubayi'unaka tahta syajarah. Syajaratat itu tahta syajarati. Iya, i'rabah. Yubayuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi subutunun. Ulangi. Yubayuna yubayuna fi'lun mudhari'un fi'lun mudhari'un marfu'un kenapa marfu? Kenapa marfu? Tapi subutunun. Kenapa marfu? Marfuun. Walamatu rofihi. Kenapa marfu? Oh, litajarudihi. Litajarudihi. Anin nawasibi wajawazimi. Walamatu rofihi subutunun. Li'annahu minal af'ali khamsah. Minal af'ali khamsah. Terus. Al-wawu jama'ah mabniun ala sukun fi mahali roki fa'ilun. Iya. Ka domirun mutasilun mabniun ala fathi fi mahali nasbi maf'ul bih. Iya. Tahta jangan pakai tahta tahta dorfu makan mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zohiratun fi akhirihi wa huwa mudhof as-sajarati mudhof ilaih majrurun wa alamatu jarihi kasratun dohiratun fi akhirihi li'annahu ismul mufrad. Iya, barakallahu. Sudah paham ya? Ada pertanyaan tentang dzaraf? Kalau tidak ada, dianggap selesai tentang dzaraf. Kita lanjut. Sekarang apa? Hal. Ya, al-halu. Coba dibaca dulu matan al-jurumiyah tentang hal. Al-halu huwal ismul mansubul mufassiru liman bahama minal hayhati. Apa artinya? Hal adalah isim yang dinasobkan. Al-mufassiru apa? Yang menjelaskan lima terhadap apa-apa imbahama. Imbahama itu yang samar, yang tersembunyi. Apanya yang samar? Minal hayhat, berupa keadaannya. Jadi hal itu isim yang nasab, yang nasabkan, yang menjelaskan apa-apa yang samar dari keadaannya. Nahu qawlika, seperti ucapanmu. Ini contoh. Ja'a Zaidun rakiban. Telah datang Zaid dalam keadaan berkendaraan. Rakiban. Apa kendaraannya? Tidak dijelaskan. Bisa kuda, onta, keledai, motor, mobil, ya. Ja'a Zaidun fi'il fa'il kan? Rokiban halun mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Nah, rokiban ini menjelaskan keadaan Zaid ketika datang. Ja'a Zaidun, telah datang Zaid. Dalam keadaan gimana itu datangnya? Apa jalan kaki? Atau ngerondang, merangkak, atau digendong? Oh, ternyata rokiban, dalam keadaan berkendaraan. Rokiban ini menjelaskan keadaan fa'il, ya. Fa'ilnya siapa? Zaid. Kedua, wa rakibtul farsa musrojan. Apa artinya? Rakibtu, aku menunggangi al-farsa. Apa farsa? Kuda. Musrojan, dalam keadaan apa yang kita duduki di atas punggung kuda itu namanya? Hah? Pelaminan. Antum mikirnya nikah terus, bukan pelaminan, yang pelana. Oh, pelana. Musrojan dalam keadaan, musrojan maknanya maudu'an alaihi saraj, diletakkan di atas punggungnya sebuah pelana. Musrojan itu berpelana, ya. Rakibtul farsa musrojan, aku menunggangi kuda dalam keadaan berpelana. Yang berpelana itu aku atau kuda? Kuda. Kuda. Jadi musrojan hal. Hal bagi siapa? Bagi mafulun bih. Bagi kuda, enggak mungkin saya kan berpelana. Aku menunggangi kuda dalam keadaan berpelana. Siapa yang berpelana? Kuda. Ah, ini halnya menjelaskan keadaan maf'ulun, maf'ulun bih. Rakibtu fi'il dan fa'il kan? Al-farsa maf'ulun bih. Musrojan hal bagi maf'ul. Kalau contoh yang pertama tadi, hal bagi siapa? Bagi fa'il, ya. Taib. Ketiga, walaqitu Abdullahi rakiban. Apa artinya? Aku bertemu dengan Abdullah dalam keadaan rakiban, berkendaraan. Laqitu fi'il dan fa'il. Abdullah maf'ulun bih. Rakiban hal. Halnya bagi siapa? Aku atau Abdullah? Fa'il atau fi'il? Fa'il apa maf'ulun bih? Hah? Bisa dua-duanya. Bisa enggak saya yang bertemu dengan Abdullah dalam keadaan saya berkendaraan? Bisa. Bisa enggak Abdullah yang berkendaraan? Bisa, ya, bisa dua-duanya. Wa ma asbaha dzalik, dan contoh-contoh lainnya. Jadi hal itu pertama harus isim, ya. Fi'il tidak boleh menjadi hal. Kedua, hal itu harus mansub. Apa mansub? Dinasobkan. Enggak boleh rafa, enggak boleh jar. Nah, teruskan. Ya, syarat-syarat hal. Wala yakunul halu illa nakiratan. Hal tidak boleh terjadi kecuali nakirah. Tidak boleh ma'rifat. Tidak boleh beralif lam. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. dan hal tidaklah datang kecuali setelah sempurna kalimat. Kalimat itu sempurna kalau ismiyah terdiri dari mubtada khabar, kalau fi'liyah fi'il dan fa'il. Fi'il dan fi'il. Contoh tadi, ja'a Zaidun rakiban. Ja'a Zaidun sudah sempurna belum? Sudah. Fi'il dan fa'il. Rakibtul farsa sudah sempurna musrojannya. Jadi syarat yang kedua, hal itu harus sudah sempurna kalimat sebelumnya. Kalau belum sempurna, maka tidak boleh. Umpamanya Zaidun qa'iman. Enggak boleh ya. Karena Zaidun hanya apa? Mubtada, enggak ada khabarnya. Ya. Umpamanya ja'a rakiban, telah datang dalam keadaan berkendaraan. Siapa yang telah datang tanya? Enggak ada apa? Enggak ada fa'ilnya ya. Jadi itu syarat yang kedua. Syarat yang pertama harus nakirah. Syarat yang kedua, kalimat sebelumnya harus sudah sempurna. Syarat yang ketiga, wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Tidak boleh si sahibul hal. Sahibul hal itu bisa fa'il, bisa maf'ulun bih ya. Seperti ja'a Zaidun rakiban. Zaidun itu sahibul hal. Terus rakibtul farsa musrojan. Siapa sahibul halnya? Al-farsa. Sebab musrojannya itu menjelaskan tentang maf'ulun bih. Jadi Zaidun sahibul hal. Al-farsa juga sahibul hal. Sahibul halnya itu harus ma'rifat. Harus ma'rifat. Ya. Jadi secara rinci ketentuan hal ada 5 poin. Secara rinci, secara detail. Ingat-ingat kelima poin ini. Coba sebutkan. Pertama harus isim, maka fi'il tidak boleh menjadi hal. Kedua harus nasab, maka tidak boleh hal rafa atau jar. Ketiga harus nakirah, tidak boleh yang ma'rifat. Keempat harus sudah sempurna, tidak boleh jumlah yang naqisah. Apa arti naqisah? Belum sempurna. Dan terakhir, sahibul halnya harus ma'rifat. Ya, kita rinci dengan contoh-contohnya. Apa ketentuan kaidah ya? Kaidah untuk hal. Kaidah tentang hal. Satu apa? Isim. Contoh tadi apa? Ja'a Zaidun masyian. Ya. Apa artinya? Telah datang Zaid berjalan. Ini halnya. Tidak boleh kita mengatakan begini, ja'a Zaidun yamsi. Boleh apa tidak? Boleh. Artinya ja'a Zaidun yamsi. Telah datang Zaid dalam keadaan berjalan. Tapi ini yamsinya bukan hal, karena dia fi'il kan. Tapi yang menjadi halnya itu jumlah. Ja'a Zaidun fi'il fa'il, yamshi fi'ilun mudhari'un. Ya. Marfu'un. Wa 'alamatu raf'ihi muqaddaratun 'alal harfil 'illat, ya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan wa taqdiruhu huwa wal jumlatu min al fi'l wal fa'il fi mahali halun nantinya fi mahalin nasbi halun, ya. Jadi halnya itu jumlah. Umpamanya telah datang Muhammad dalam keadaan berkendaraan. Ja'a Muhammadun yarkabu, ya. Pakai fi'il. Ja'a Muhammadun fi'il fa'il kan? Coba yarkabu. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahirun fi'atas wa fa'iluhu dhamirun mustatir fihi jawazan wa taqdiru huwa ya'udu ila Muhammad. Terus wal jumlat minal fi'l wal fa'il fi mahali nasbi halun. Jadi halnya itu jumlahnya, ya, bukan fi'ilnya, ya, bukan fi'ilnya. Jadi yang pertama isim, kedua apa tadi? Harus nasab, kan? Nah, seperti ini. Masyian ja'a Muhammadun. Baca. Ja'a Muhammadun dhahikan. Apa artinya? Dalam keadaan tertawa. Datang tuh tertawa, ya. Telah datang Muhammad dalam keadaan menangis. Ja'a Muhammadun bakian. Bukan bakian. Bakian. Ketiga apa? Harus nakirah. Ini bertan. Yang tidak boleh pakai alif lam. Ja'a Muhammadun abdohika. Enggak boleh. Ya. Kalau pakai alif lam, ja'a Muhammadun abdohiku. Sifat, jadi sifat, ya. Keempat apa? Kalimat datang setelah kalimat sempurna, ya. Setelah kalimat sempurna. Ya. Sehingga tidak bisa umpamanya ja'a masyian. Telah datang dalam keadaan berjalan. Enggak ada fa'ilnya kecuali sebagai jawab atas pertanyaan apa? Kaifa ja'a Muhammadun? Kaifa ja'a Muhammadun? Ah, kita jawab ja'a masyian, ya. Tapi fa'ilnya kalau begitu tetap ada, yaitu mustatir. Ya, ja'a fi'il wa fa'ilu dhamirun mustatirun fi jawazan taqdiru wa ya'udu ila Muhammad fi su'al. Masyian tetap menjadi hal. Jadi kalau hanya langsung begini bukan jawaban nih, enggak boleh, ya. Demikian juga umpamanya Zaidun qa'iman. Zaidun qa'iman, enggak bisa. Karena ini Zaid belum sempurna. Zaid dalam keadaan berdiri. Enggak bisa, ya. Terakhir yang kelima apa? Sahibul halnya harus ma'rifat. Sahibul hal harus ma'rifat. Tidak boleh umpamanya begini. Ja'a rajulun rakiban. Ja'a rajulun rakiban. Walaupun dari segi arti mungkin telah datang seorang laki-laki dalam keadaan berkendara. Enggak boleh. Karena apa? Karena rajulunnya nakirah. Sahibul halnya nakirah. Kalau mau benar pakai alif lam. Ja'ar rajulu rakiban. Iya. Jadi yang ini tidak boleh karena sahibul halnya nakirah. Kalau mau pakai alif lam. Ja'ar rajulu rakiban. Atau kalau kekeh petekeh ingin manakirah si sahibul hal, ja'a ja'a rajulun rakibun. Ini tidak menjadi hal tapi sifat. Ja'a rajulun rakibun, telah datang seorang laki-laki yang sedang berkendaraan. Jadi sifat dari rajulun. Nah, jadi sahibul hal halus ma'rifat. Contoh, saya menunggang kuda yang berpelana. Gimana? Rakibtu ya, saya menunggang seekor kuda rakibtu farsan musrojan. Ini enggak boleh diartikan saya mengundang kuda dalam keadaan berpelana. Enggak. Tapi saya menunggang kuda yang berpelana. Jadi apa musrojan? Sifat dari farsan. Bukan hal. Kenapa? Karena sahibul halnya nakirah. Jadi aja ini mas sifat rakibtu farsan musrojan. Tapi kalau umpamanya musrojannya mau dihalkan, maka farsannya harus ma'rifat dengan memakai alif lam dan dibuang tanwinnya, ya. Rakibtul farsa musrojan, ya. Tapi kalau si sahibul halnya nakirah, maka dia bukan menjadi sahibul hal tapi mafulun bih dan musrojannya sifat dari farsan, ya. Inilah lima kaidah untuk hal. Masuklah kamu ke dalam Islam dalam keadaan menyeluruh. Gimana kalimatnya? Itu ayat. Udkhulu fisilmi kafah. Kafatan tintun. kafatan, karena apa? Karena hal, ya, dia hal. Udkhulu fi silmi kafah, sahibul halnya siapa? Dalam udkhulu fi silmi kafah, sahibul halnya mana? Siapa sahibul halnya? Udkhulu fi silmi kafah. Siapa yang masuk Islam? Kamu. Antum. Udkhulu kan antum, ya. Sahibul halnya dhamir, ya. Nah, inilah lima kaidah tentang hal. Jadi hal pertama harus isim, tidak boleh fi'il, ya. Kalau ada fi'il kayak begini, maka yang menjadi halnya bukan fi'ilnya, tapi jumlahnya, ya. Yang kedua harus nasab, walaupun jumlah nanti fi mahalin nasbi, ya, fi mahalin nasbi. Yang ketiga harus nakirah. Keempat harus sudah sempurna kalimatnya, dan yang kelima si sahibul halnya harus ma'rifat. Sekarang antum pikir, tulis, saya kasih waktu 2 menit. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kasih soal, ya, silakan. Ini soal, Ustaz. Apakah hal harus di akhir? Apakah bisa di awal atau cuman memang harus di akhir semuanya? Iya, barakallahu fik. Apakah hal harus di akhir, bisa di tengah, bisa di awal? Kita lihat syarat yang kelima, syarat yang keempat dari hal apa? Setelah kalimatnya sempurna. Berarti tidak bisa di tengah-tengah kalimat. Apalagi di awal kalimat. Karena kalau di awal kalimat belum ada kalimat apa-apa, jangankan sempurna, artinya berarti harus di apa? Di akhir. Setelah fi'il fa'il atau mubtada dan khabar. Ah, yang saya beri contoh semuanya fi'liyah, ya. Coba, bisa enggak antum ngasih jumlah ismiyah yang ada hal di akhirnya? Contoh begini. Anak itu sedang duduk dalam keadaan menangis. Al-waladu bakiyan. Ya, jrisu bakiyan. Tayyib, maaf masalah. Tapi pakai ini, pakai khabar mufrad. Al-waladu jalisun bakian. Ah, ya. Al-waladu jalisun bakian. Bisa? Bisa, ya. Al-waladu jalisun apa namanya? Mubtada khabar bakian hal. Contoh umpam Muhammadun qadimun masyian. Ha. Ini nih. Muhammadun qadimun masyian. Apa artinya? Muhammad datang dalam keadaan berjalan. Masyiannya apa? Hal, ya, boleh gitu. Ustaz, kalau hal kebanyakan di akhirnya apa? Pakai kayak isim fa'il, kayak masyian, rokiban atau yang lain? Tidak, bisa juga pakai isim maf'ul. Umpamanya saya melihat maling itu dalam keadaan dipukuli. Coba bikin kalimat. Saya melihat maling itu dalam keadaan dipukuli. Ra'aitu sariqan madruban. Kalau begitu mah maaf, sifat musuf. Tuh, ingat yang terakhir tuh, sahibul hal harus harus ma'rifat. Jadi gimana kalimatnya? Ra'aitu as-sa'iqo. Ra'aitu as-sa'iqo madruban. Madruban. Itu tidak dalam keadaan, tidak diambil dari isim fa'il, tapi isim maf'ul. Itu yang raqibtul farsa musrajan juga isim maf'ul musrajan, dalam keadaan dipelanai gitu ya, berpelana itu dipakaikan pelana. Nah, saya umpamanya melihat saya melihat kitab itu dalam keadaan dibawa, tidak tergeletak gitu ya, atau diambil. Ra'aitul kitaba ma'khudhan, ya. Ma'khudhan hal. Ada lagi pertanyaan? Kalau kayak contoh ayat khalaqal insana khuliqal insana dha'ifa. Iya, khuliqal insana dha'ifa. Boleh, karena bukan khuliqal insana, khuliqal insanu. Kenapa insanu? Isim majhul. Kenapa insanu? Jadi apa kun? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Khuliqal insanu dha'ifa. Innal insana khuliqa manu'a. Mas. Surah apa itu? Al-Ma'arij. Innal insana khuliqa hanu'a, idza massahu syarru jazua, wa idza massahu khairu manu'a illal muslim, ya. Itu hal. Ada lagi pertanyaan tentang hal? Taib. Tidak ada, ya. Kalau tidak ada, berarti tentang hal ini sudah selesai dengan rinciannya. Yang ketetapannya ada 5 kaidah tentang hal. Pertama, hal harus isim. Yang kedua, hal harus nasab atau mansub. Yang ketiga, hal itu harus nakirah, tidak boleh beralif lam. Yang keempat, hal itu harus sudah sempurna. Yang kelima, sahibul halnya harus ma'rifat, ya. Sahibul hal bisa fa'il, bisa maf'ulun bih, bisa juga majrur. Umpamanya istami ila coba baca istami' ilal kalimati Muzakhrafatan. Muzakhrafatan. Apa artinya? Coba dengarkan kalimat-kalimat ini. Muzakhrafatan yang dalam keadaan di apa? Dihiasi. Dihiasnya oleh apa? Oleh bahasa yang indah atau nazartu ila syajarati. Muzharatan. Apa artinya? Saya sedang melihat kepada pohon-pohon. Kepada pohon itu yang sedang dalam keadaan berbunga. Zahra atau zahra? Bunga. Zahratan ini hal. Sahibul halnya siapa? Asyajarah. Yang sedang berbunga itu apa? Aku atau pohon? Pohon. Akunya gak mungkin berbunga. Berbunga-bunga iya, tapi berbunga tidak. Muzakhrafatan hal. Siapa sahibul halnya? Kalimat. Tidak mungkin aku ya. Tidak mungkin kamu. Istami. Dengarkan olehmu umpamanya. Nah ini contoh hal yang sahibul halnya majrur. Gitu ya. Ada pertanyaan tentang hal. Ustaz, kalau yang pola yang ismiyah yang kayak itu Muhammad qadimun masyian, bisa enggak Muhammad al-qadimu masyian? Kalau Muhammad al-qadimu masyian tidak bisa. Coba pikir kenapa? Karena tidak memenuhi syarat nomor 4. Muhammadun al-qadimu. Muhammad yang sedang datang itu. Nah itu mubtada kan? Khabarnya belum ada. Ja'a masyian. Nah baru. Datang dalam keadaan berkendaraan. Jadi kalau pakai al-qadim, al-qadim kan sifat bagi Muhammad deh. Umpamanya Muhammad yang ganteng itu sedang berdiri di depan kelas. Gimana? Muhammadun al-jamilu yaqumu amamal fasli umpamanya. Jadi Muhammad al-Qadimu itu sifat mausuf, naat manuf. Belum ada khabarnya berarti gitu. Ya. Ada lagi? Satu lagi Ustaz, kalau misalnya Muhammadun Qadimun Sobahan, Sobahan bisa masuk ke hal atau apa artinya? Muhammadun datang. Qadimun datang. Sobahan. Muhammad fis sobah. Datang pagi hari. Pagi hari. Ah, pagi hari mah bukan keadaan, tapi apa? Kemarin sudah dibahas. Dzaraf. Ya, dzaraf apa? Makan apa? Zaman. Zaman. Ya. Tidak menerangkan keadaan Muhammad. Tapi itu mah dzaraf zaman aja. Ya. Ayo mikir lagi ya, Pak. Tanya aja yang detail, walaupun menurut orang-orang konyol, tanyakan. Kadang yang menurut orang konyol itu justru tidak terperhatikan padahal penting. Satu lagi Ustaz, misalnya apa? Muhammadun qadimun mutaakhiran itu mutaakhiran berarti hal sama. Iya, bisa. Muhammadun qadimun mutaakhiran dalam keadaan apa? Terlambat. Terlambat ya. Bisa. Ada lagi? Pertanyaan dari netizen ke Madin. Apa bedanya hal dengan naat manut dari kita remisa? Apa bedanya naat manut dengan hal? Beda. Siga embe jeung kuda lah kumaha. Hal mahal, naat manut mah naat manut. Naat manut harus berpasangan naat dengan manut. Jadi ada dua apa? Dua kata. Kalau hal hanya satu kata. Kedua, naat manut itu harus sama dalam berapa hal? Empat hal. Pertama dalam hal i'rabnya. Rafa-rafa, ya, nasab-nasab, jar-jar. Nah, kalau hal hanya nasab, tidak bisa rafa, tidak bisa jar. Ya. Kedua, naat manut itu harus sama dalam hal jenis. Mudzakar-mudzakar, mu'annas dan mu'annas. Ketiga, harus sama dalam hal adad, jumlah. Kalau mufrad, naatnya mufrad, manutnya mufrad, mu'annas, musanna, musanna, jama' juga jama'. Yang keempat, harus sama dalam hal apanya? Yang keempat, harus sama dalam hal nakiroh atau ma'rifatnya. Kalau umpamanya manutnya ma'rifat, ya harus ma'rifat. Coba, ja'a Muhammadun as-salihu. Tidak boleh ja'a Muhammadun salihun, enggak boleh ya. Salihun nakirah Muhammad ma'rifat, enggak boleh. Harus as-salihu. Kalau nakirah contoh, ja'a rajulun salihun. Nah, rajulun salihun, dua-duanya nakirah. Jadi kalau naat man'ut itu dua kata, ada naat dan man'ut. Kalau hal mah hanya satu kata dengan lima ketentuan ini. Harus isim, harus nasab. Kalau naat man'ut kan bisa nasab, rafa, jar. Harus nakirah. Kalau naat man'ut kan bisa ma'rifat juga. Harus setelah kalimat sempurna. Dan yang kelima, sohibul halnya harus ma'rifat. Kalau naat manut enggak punya sohib apa-apa. Sohib menaat manut enggak. Hanya naat dan manut ya. Itu Neng Gita. Mudah-mudahan tidak jelas. Nanti nanya lagi. Ada pertanyaan lain, Din? Sudah tidak ada. Ya, memang waktunya juga habis. Walaupun ada nanti Kamis depan ya. PR-nya itu, PR-nya cari ayat hadis yang ada hal, ya. Halnya, kalimatnya dua, sahibul halnya fa'il dan sahibul hal yang maf'ulun bih. Ya. Cukup sampai di sini, insyaallah kita jumpa kembali Kamis yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.